Sekarang kau buat mengerti, kau singkapkan mataku dengan kasihmu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkatmu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, kamu tidak sekalipun mengucap syukur. Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini. Terima kasih Yesus, berulang-ulang, berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya sekarang kau buat mengerti. Terima kasih Yesus.